بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. جماعة كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, as-sa'imuna was-sa'imat rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada jemaah sekalian untuk memetik satu hikmah Ramadan yang sangat penting sekali, yaitu pentingnya menuntut ilmu agama, pentingnya mempelajari ilmu agama Islam. Cobalah kita lihat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bagaimana bisa kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tentunya sebelum kita melakukannya, kita sudah mengetahui terlebih dahulu, kita sudah mempelajari terlebih dahulu bahwa itu adalah ibadah yang disyariatkan atas kita, itu adalah ibadah yang diajarkan di dalam agama kita. Berpuasa misalkan, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini namanya ilmu. Ayat dalam Al-Qur'an yang kita baca inilah yang disebut dengan ilmu agama. Kita pun tahu ternyata kita diwajibkan berpuasa berdasarkan ayat ini. Tapi kita belum tahu sejak kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita berbuka. Maka ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmu siyama ila al-lail." Makan dan minumlah kamu sampai jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu terbit waktu fajar atau masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam atau masuk waktu maghrib. Ini namanya ilmu. Kita diajarkan oleh Allah waktu berpuasa, yaitu mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Tetapi enggak semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Makan sahur tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dalam banyak hadis terdapat anjuran untuk makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan makan sahur, tapi dalam hadis ada. Maka ini contoh ilmu yang lain. Ilmu yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmu agama. Ilmu tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Demikian pula jemaah sekalian, makanan berbuka. Makanan apa yang disunnahkan? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya." Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan korma mudah sebelum melakukan solat maghrib. Kalau tidak ada korma mudah, maka beliau makan korma matang, korma kering atau korma matang. Kalau tidak ada korma matang, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini namanya sunnah di dalam berbuka. Dan orang yang tidak mengetahui sunnah ini, apa yang dahuluan dia makan? Mungkin kue. Sayang sekali, dia tidak dapat pahala sunnah ini. Iya. Ada air putih, enggak ada korma, dia dahuluan kue. Padahal kata Nabi, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada korma, beliau makan, beliau minum air putih. Iya. Kalau ada air putih, ada korma, korma duluan. Kalau orang yang tidak tahu sunnah ini, dia mungkin enggak mengamalkan. Sayang, dia tidak dapat pahala. Dan masih banyak. Amal-amal ibadah semua ini, kita dapat mengamalkannya karena kita tahu ilmunya. Karena kita baca Al-Quran, karena kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena guru-guru kita mengajarkan kepada kita, atau orang tua mengajarkan kepada kita, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, penting sekali kita mempelajari ilmu agama. Semakin banyak ilmu agama yang kita pelajari, semakin banyak pula yang bisa kita amalkan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang beribadah tapi bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan Al-Quran, bukan pula berdasarkan sunnah, berdasarkan apa dia beribadah? Mungkin cuman ikut-ikutan. Apa yang dia lihat, itu yang dia kerjakan. Dia gak tahu jelas ini ada ilmunya atau tidak, ada ayatnya atau tidak, ada hadisnya atau tidak. Maka jemaah sekalian, orang seperti ini bisa jadi dia terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan kesesatan tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar. Mungkin saya berikan contoh jemaah sekalian. Sebagian orang melakukan sholat tarawih. Masya Allah, mereka tahu sholat tarawih itu disunnahkan. Itu ilmu namanya. Mereka tahu ilmunya, sholat tarawih disunnahkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat sunnah malam di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian orang menjadikan salat tarawih seperti sirkuit balapan. Ya. Salatnya cepat sekali. Padahal termasuk ilmu penting dalam sholat adalah mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, salah satu rukun sholat yang terpenting adalah tuma'nina. Apa artinya tuma'nina? Tenang di dalam sholat. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ada seorang sahabat yang mungkin baru masuk Islam, melakukan sholat. Dia sholat dengan cepat. Maka selesai dia sholat, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata kepadanya, "Salat lagi karena kamu belum salat." Padahal dia sudah salat. Terus seperti itu sampai 3 kali. "Salat lagi karena kamu belum salat." Akhirnya dia menyerah, "Ya Rasulullah, salat yang saya tahu ilmunya cuma segini. Ajarkan kepadaku yang bagaimana salat itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat yang benar kepadanya dan beliau tekankan untuk tuma'nina. Tenang dalam salat. Hadis ini menunjukkan jemaah sekalian, solatnya tidak sah tadinya. Karena tidak tuma'nina. Ini bahaya kalau kita beramal cuma ikut-ikutan. Tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW, tidak berdasarkan ilmu agama yang sebenarnya. Iya. Contoh lain jemaah sekalian. Ada orang puasa, bahkan dia solat tarawih juga, tapi enggak solat 5 waktu. Ya. Atau solat 5 waktunya bolong-bolong. Padahal kalau dia baca Al-Quran, kalau dia pelajari ilmu dalam hadis, solat 5 waktu itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Ya, bahkan para ulama mengatakan meninggalkan solat 5 waktu menyebabkan pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Beda dengan meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa sengaja padahal mampu, itu dosa besar, tapi enggak sampai kafir. Ya, ini perbedaannya. Kalau meninggalkan sholat, bahaya besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus amalannya. Jadi jemaah sekalian, percuma dia puasa, amalannya terhapus. Semua amalannya terhapus. Kenapa? Karena meninggalkan salat itu adalah kekufuran. Melakukan perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan membatalkan semua amalan. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, melakukan perbuatan amalan kesyirikan ataupun kekufuran kepada Allah menyebabkan amal-amal ibadah kita itu batal, runtuh, terhapus. Tapi kok ada rajin puasa, bahkan rajin sholat malam, tapi sholat lima waktunya bolong-bolong. Padahal sholat lima waktu itu lebih penting daripada puasa. Ya, jemaah sekalian, kalau orang sakit boleh enggak puasa? Kalau orang sakit boleh enggak tidak sholat? Enggak boleh jemaah sekalian. Ya, mau mati sekalipun wajib sholat, kecuali dia sudah patut disolatkan. Ya, baru enggak wajib sholat. Atau sudah hilang akal. Atau wanita haid dan nifas. Itu saja. Empat orang yang boleh enggak sholat. Hilang akal, sudah patut disolatkan, wanita haid, wanita nifas. Selain itu, enggak ada alasan meninggalkan sholat. Di masa aman, di masa peperangan, wajib sholat. Ya. Sehat maupun sakit, wajib sholat. Ketika mukim atau musafir, wajib sholat. Tapi Allah berikan kemudahan. Musafir itu, sholat yang 4 rakaat, boleh dia kerjakan 2 rakaat. Kemudian zuhur dan isya, boleh dia gabung. Kemudian maghrib dengan zuhur dengan asar tadi, boleh digabung di satu waktu. Zuhur 2 rakaat, salam. Asar 2 rakaat, salam. Kemudian maghrib dengan isya, juga boleh digabung dalam satu waktu. Maghrib tetap 3 rakaat, asar 2 rakaat, salam. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kalau kita buka Al-Quran, kita pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu kedudukannya sangat tinggi, lebih tinggi dari puasa. Tapi sebagian orang tidak membaca, tidak belajar, dia puasa tapi sayang sekali tidak melakukan sholat. Iya. Dan jemaah sekalian, masih banyak contoh-contoh lain. Karena tidak mempelajari ilmu agama, karena tidak tahu, maka banyak orang terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebaliknya, orang yang belajar, maka dia pun tahu, oh ini sunnah Nabi, ini wajib, ini bahkan rukun, maka dia kerjakan, dia berusaha mengerjakan, terutama yang wajibnya, sebaik-baiknya. Iya. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu agama. Semakin banyak yang kita pelajari, makin banyak yang bisa kita amalkan, dan kita akan lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karenanya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jamaah sekalian, andai satu hadis ini saja yang kita tahu untuk mendorong kita mempelajari ilmu agama, ini sudah cukup. Hadis ini betul-betul cambuk yang sangat kuat bagi kita untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Karena Nabi mengatakan, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya, semakin banyak kita pelajari dan memahami agama, berarti makin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya pula jemaah sekalian, semakin kita tidak paham, semakin kita jauh dari ilmu agama, semakin sedikit kebaikan bagi dalam diri kita, sampai mungkin tidak ada sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair." Makna hadis ini kata beliau, siapa yang tidak mempelajari agama Islam yaitu mempelajari dasar-dasarnya maupun cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya. Siapa yang pelajari sedikit, kebaikannya sedikit. Siapa yang pelajari banyak, kebaikannya pun banyak. Jadi jemaah sekalian, kebaikan dalam diri kita bergantung sejauh mana kita mendalami ilmu agama ini. Makanya jemaah sekalian, siapa orang yang paling mulia? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau orang yang paling tahu dengan agama. Kemudian siapa lagi? Para sahabat beliau. Karena mereka murid-murid beliau yang diajar langsung agama oleh beliau. Makanya mereka adalah orang-orang terbaik. Mereka disebut khairun nas, sebaik-baik manusia, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sahabat-sahabatku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu murid-murid mereka yang disebut dengan tabi'in, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, yaitu murid-murid mereka yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jamaah sekalian, ada satu hadis lagi yang sangat penting untuk kita tahu betapa urgennya untuk menuntut ilmu agama. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan kemudahan untuk masuk surga. Siapa ingin masuk surga dengan mudah atau dengan sulit, atau bahkan gak bisa sama sekali, maka jawabannya jemaah sekalian adalah dengan ilmu. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Itu bermakna sebaliknya jemaah sekalian. Siapa yang tidak mau menempuh jalan untuk mempelajari ilmu agama, berarti Allah tidak akan mudahkan dia untuk masuk surga. Gak akan mudah jalannya ke surga, bahkan mungkin tidak sampai. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita gak mungkin masuk surga begitu saja. Kita harus tahu jalan-jalan, sebab-sebab, amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, sebagaimana kita juga harus tahu apa saja yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Yang ke surga untuk kita amalkan, yang ke neraka untuk kita jauhi. Kalau kita gak tahu ini jemaah sekalian, seringkali orang terjerumus dalam jalan-jalan yang menjerumuskan dia ke neraka tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia gak pelajari. Karena dia gak tahu. Yang lebih parah lagi, dia sangka itu kebaikan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ini yang lebih parah. Ya. Jalan yang menjerumuskan dia ke neraka, dia pikir ini bisa memasukkan dia ke surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menuntut ilmu agama. Oleh karenanya jemaah sekalian, hanya satu yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk minta tambahan. Allah tidak perintahkan Rasul minta tambahan harta, tidak pula tambahan umur, tidak pula tambahan istri, tidak pula tambahan anak-anak, tidak pula tambahan kekuasaan. Hanya satu jemaah sekalian yang Allah perintahkan untuk Nabi minta doa agar ditambah. Apa itu jemaah sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا. Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Dan Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, atau aku mohon kepadamu, ilmu yang bermanfaat. Jadi jemaah sekalian, penting sekali kita untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Dan hendaklah kita sadari, tatkala kita hadir di satu majelis ilmu, itu adalah anugerah besar dari Allah yang mesti kita syukuri. Makanya, kalau kita sudah Allah hadirkan di satu majelis ilmu, kita harus punya perhatian yang besar. Karena itu bagian dari kesyukuran kita. Dan nikmat itu kalau disyukuri, Allah akan tambah. Ya, mudah-mudahan sekarang Allah berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan. Semoga setelah bulan Ramadan Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus mendalami ilmu agama. Ya, kalau Allah berikan kita mungkin sekarang sebulan sekali atau sepekan sekali, mudah-mudahan di masa yang akan datang, apabila kita syukuri, Allah lebih tingkatkan lagi sehingga pemahaman kita terhadap agama semakin mendalam dan kebaikan dalam diri kita semakin banyak. Dan juga jemaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya, ini sebagai penutup, untuk memperbanyak berdoa. Doa agar diberikan ilmu dan doa agar dapat mengamalkan ilmu tersebut. Jadi dua doa yang sangat penting sekali kita selalu panjatkan kepada Allah. Doa agar diberikan ilmu dan doa agar dimampukan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan jemaah sekalian, doa itu sudah kita sering ucapkan tiap hari. Entah mungkin sebagian kita belum sadar hakikat doa yang sudah kita ucapkan itu tiap hari. Ya. Mungkin ada yang tahu doa apa itu jemaah sekalian? Insyaallah semua di sini sudah mengucapkan, bahkan barusan kita ucapkan. Ya. Ada yang tahu doa apa itu jemaah sekalian? Doa surat Al-Fatihah. Iya, tapi bagian yang mana, Pak? Iya, kan ada doanya. Bukan itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, kalau kita baca penafsiran ayat ini, hakikatnya yang kita minta dua. Ilmu dan amal. Ilmu tentang kebaikan yang Allah perintahkan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain kita bahas ini secara lebih rinci, ya. Waktu kita sudah mepet, tapi hakikatnya dua ini yang kita minta. Ilmu dan amal. Insyaallah kesempatan lain kita bahas secara rinci tafsir doa ini. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketahui bersama bahwa selama ini kita kan sudah mengetahui mengenai apa pembatal-pembatal puasa. Jadi yang belum kami ketahui, kira-kira apa ciri-ciri atau tanda-tandanya bahwa puasa yang kita jalani ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sehingga kita kita merasa yakin gitu bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik. Wa jazakumullahu khair. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana mengetahui puasa kita sudah diterima sampai kita merasa yakin? Jawabannya jemaah sekalian, itu tidak mungkin terjadi kecuali kita sudah masuk surga. Baru kita tahu, alhamdulillah, ternyata ibadah saya diterima oleh Allah sehingga saya diberikan rahmat. Ya. Di dunia ini enggak mungkin kita tahu. Karena itu termasuk ilmu gaib di sisi Allah, yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Apakah ibadah kita sudah diterima atau tidak? Iya. Oleh karena itu, enggak boleh kita yakin pasti ibadah saya sudah diterima. Sama dengan enggak boleh kita yakin pasti saya sudah diampuni. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Ya, jangankan kita, para sahabat pun seperti itu. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang para sahabat. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah mengamalkan amalan-amalan mereka tersebut dalam keadaan hati mereka masih takut. Masih takut apa jemaah sekalian? Takut jangan-jangan enggak diterima. Iya. Sampai-sampai Aisyah sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini orang yang mencuri, berzina dan minum khamar sehingga dia takut?" Kata Nabi, "Tidak wahai Aisyah. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini mereka yang sholat, puasa dan bersedekah dan dia takut jangan-jangan Allah enggak terima." Itulah para sahabat. Padahal ibadah mereka begitu hebat. Ya. Kita baca dalam sejarah Masya Allah, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabatnya begitu hebat. Tapi jemaah sekalian, mereka takut jangan-jangan enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka merasa belum melakukan sesuatu yang luar biasa, belum melakukan sesuatu yang sempurna. Itulah perasaannya orang yang beriman. Jangan merasa diri sempurna, itu bahaya. Ya, itulah yang disebut dengan ujub. Justru kalau kita yakin ibadah kita diterima, bahaya bagi kita. Apa bahayanya? Muncul dalam diri kita satu penyakit yang akan merusak ibadah kita, yang disebut dengan ujub. Apa itu ujub, jamaah sekalian? Bangga diri, kagum terhadap dirinya. Kemudian akan meningkat lebih parah lagi, sombong, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Itu bahaya. Ya, kalau kita memandang diri kita ini, saya ini gak sempurna, ibadah saya belum tentu diterima, maka kita akan semakin jauh dari sifat kesombongan. Ya, dan sombong itu menafikan ibadah. Sombong itu sifatnya iblis. Tidak patut seorang hamba yang beriman memiliki sifat kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan sebesar biji dzarrah. Iya. Nah, itu bahayanya. Justru yang seharusnya dalam hati kita adalah harap-harap cemas. Iya. Jadi di satu sisi kita cemas, kita takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, dan di sisi lain kita juga harus punya pengharapan yang kuat. Ini dua sisi dalam hati kita yang harus selalu ada ketika beribadah. Ditambah satu lagi, ya, dua sisi itu adalah harap dan takut. Ditambah satu lagi, cinta kepada Allah. Ini yang disebut dengan tiga pilar ibadah. Harap kepada Allah, takut kepadanya, dan cinta kepadanya. Ya. Jadi jamaah sekalian, gak mungkin kita bisa memastikan amal ibadah kita sudah pasti diterima atau tidak. Nah, kalau kita terus-menerus merasa amal saya belum tentu diterima, jamaah sekalian, ini juga sangat bermanfaat bagi kita. Itu akan mencegah kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita dalam hati merasa amal saya saja belum diterima, kok saya mau tambah dengan dosa? Ya. Tapi beda kalau orang yakin saya sudah pasti diterima amalan saya sudah pasti dikabulkan, gak apa-apalah saya berbuat dosa lagi. Nanti datang bulan Ramadan berikutnya, saya bisa tobat lagi. Nah, ini bahaya. Bisa saja syaitan menjerumuskan kita ke situ. Iya. Tapi kalau kita masih merasa dosa saya belum tentu diampuni, kenapa kita mau nambah dosa lagi? Iya. Makanya jemaah sekalian, Idul Fitri itu bukan artinya kembali suci, bukan. Artinya kembali berbuka. Setelah sebelumnya kita berpuasa, kita berbuka puasa. Itu artinya Idul Fitri. Salah kalau diartikan kembali suci dari segi bahasa Arab maupun dari segi makna syariat. Nah, ini mungkin contoh kalau tidak menuntut ilmu, hanya ikut-ikutan, dia pikir yang penting sudah berpuasa sebulan penuh, sholat tarawih, dosanya sudah pasti diampuni. Padahal tidak. Belum tentu diterima ibadahnya, belum tentu dosanya diampuni. Yang kita bisa lakukan jamaah sekalian hanyalah harap-harap cemas. Iya. Kemudian, walaupun kita gak mungkin tahu, tapi ada tanda-tanda, ada indikasi. Walaupun indikasi itu bukan untuk memastikan, cuman ada harapan besar bagi kita. Apa indikasinya jemaah sekalian amalan kita diterima? Indikasinya adalah setelah berlalu bulan Ramadan, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Sebaliknya, indikasi ibadah Ramadan kita tertolak setelah berlalu bulan Ramadan, kita ganti dengan maksiat. Itulah tanda besar amalan kita diterima atau tidak. Oleh karena itu jemaah sekalian, itulah hikmahnya selepas bulan Ramadan kita sudah disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa puasa Ramadan kemudian dia tambah puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa 1 tahun pahalanya. Ya. Syaratnya 2. Puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal, dia dapat pahala puasa 1 tahun. Itu hikmahnya. Baru saja puasa kita sudah disambut dengan puasa lagi. Ya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin salihin ba'dahu. Kama qalu jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya Allah itu apabila menerima amalan seorang hamba, maka hamba tersebut Allah akan berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang lain setelahnya. Sebagaimana dikatakan para ulama, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya, terus jemaah sekalian, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah berikan kita kemampuan terus untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan kita ganti atau jangan kita amalkan kejelekan setelah melakukan kebaikan. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Jamaah sekalian, 10 hari terakhir Ramadan itulah hari yang paling afdol di dalam sebulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah beliau memiliki grafik. Di luar bulan Ramadan, ibadah beliau yang terbaik. Tetapi memasuki bulan Ramadan, ibadahnya naik. Dan memasuki 10 terakhir Ramadan, tambah naik lagi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat ibadah di 10 hari terakhir lebih daripada hari-hari yang lain. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah 10 hari yang paling indah di dalam setahun. 10 hari yang paling afdal. Maka sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mereka balik. Ya. Di awal Ramadan semangat. Di pertengahan Ramadan sudah kendor. Di akhir Ramadan lebih kendor lagi. Ini terbalik. Seharusnya di akhir Ramadan lebih semangat lagi. Karena itu yang lebih afdol daripada hari-hari sebelumnya. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf. Beliau masuk ke masjid, tidak keluar-keluar selama 10 hari penuh di akhir Ramadan sampai Idul Fitri. Sampai hari raya. Untuk apa? Untuk fokus ibadah. Sampai-sampai beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Maksudnya kata para ulama, beliau enggak berhubungan suami istri sama sekali. Dan juga ada makna yang lain, beliau kurangi makan minum supaya enggak berat tubuhnya, enggak gampang ngantuk. Demi untuk fokus ibadah, ya. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus 9 istri. Ya. Kalau kita mungkin rata-rata satu ya. Ya. 9 istri jemaah sekalian, semuanya enggak ada yang disentuh. Selama 10 hari full. Ya. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf 10 hari full. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kemah lagi di dalam masjid. Satu bilik. Beliau masuk ke situ, menyepi di situ. Nanti sholat jamaah baru keluar. Iya. Untuk konsentrasi ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini yang dianjurkan bagi kita. Dan ini tips yang paling bagus. Tips yang paling bagus untuk meningkatkan ibadah adalah lakukan iktikaf. Kalaupun kita enggak bisa di siang hari, maka paling tidak di malam hari. Iya. Lakukan iktikaf. Ini lebih membantu kita ibadah daripada di rumah. Di rumah mungkin banyak tidurnya, ya. Banyak hiburannya, ya. Lebih baik di masjid. Iktikaf. Maksudnya untuk kita lebih berkonsentrasi ibadah, ya. Jangan juga masuk di masjid untuk ngerumpi saja, ya. Atau sibuk dengan WhatsApp, ya, dengan Telegram, tidak. Mending di rumah kalau begitu. Iya. Jadi mestinya kita lebih semangat jemaah sekalian. Terutama demi untuk mendapatkan amalan di satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya enggak pasti. Lailatul Qadar itu enggak pasti kapan. Ya. Jadi dia terletak di salah satu dari 10 hari terakhir Ramadan. Maka kita harus melakukan ibadah di 10 hari terakhir ini semuanya, supaya kita salah satunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, walaupun dia tidak menyadari itu Lailatul Qadar, dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala lebih dari 1000 bulan. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Masih ada 4 menit. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita tutup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita masih ada? Kita cukupkan sampai di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.